Al-Fatihullah Ta'ala Faslan Al-Alamu Nau'ani Saksiyah bahwa Mahudri Alam Syi'i Fi'ainihi Lai Tanawal Khairahu Zaitin Wa Fatimata Wa Makkata Wa Syakona Wa Qa'ala Isim alam. Pengertian secara bahasa, maka ada yang mengatakan bahwa isim alam itu diambil dari kata-kata ala ilm, dan ada yang mengatakan isim alam al alam itu diambil dari kata-kata ala alama. Jika diambil dari kata-kata ala ilm, maka mengapa isim alam disebut alam? Maka ada dua penjelasan. Ada yang mengatakan diambil dari kata ilm dan alam disebut alam karena dengan isim alam tersebut yuklan bihi sanmahu, bisa diketahui orangnya. Orangnya itu yang mana? Bisa terdeteksi, bisa terlacak. Ada yang menjelaskan isim alam dan kata-kata al-ilm disebut demikian karena mayoritas yang memiliki isim alam itu adalah ulul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu. Ada yang menjelaskan yang lain menjelaskan bahwasanya isim alam yang itu kata-kata al-alam tanda, karena isim alam itu berfungsi sebagai tanda untuk menunjukkan sesuatu yang memiliki nama, menunjukkan pada orangnya. Nah, isim alam dibagi menjadi dua. Yang pertama alam saksi. Definisinya adalah ma isim mudia yang dibuat di syai'in bi'ainihi untuk sesuatu secara khusus. Laya tanawal tidak mencakup yang lainnya. Nah, isim alam ini boleh jadi adalah alam untuk ulul ilmi, orang yang memungkinkan untuk punya ilmu, itu nama orang. Contohnya Zaid untuk laki-laki atau Fatimah untuk mu'anas. Mungkin juga untuk nama negeri, contohnya Makkah. Dan mungkin juga untuk nama unta, semacam Shatkom. Shatkom itu nama unta. Di Sa'ah Mutami masih katakan Shatkom adalah nama unta milik An-Nu'man bin Al-Mubir, dan inilah yang dimaksudkan dengan unta Syarqiyah, nama unta milik seorang yang bernama Nu'man bin Al-Mubir, bahasa muasalnya Syarqah, intinya nama unta. Atau nama kabilah, contohnya Farad, contohnya Farad, ini nama kabilah. Kemudian yang kedua, alam jinsi. Wa huwa ma wudi'a li jinsin min al-ajnadi. Ka usamata lil asadi wa tu'alata li ta'lami wa tu'alata li dhi'bi Fa ummi iryadin lil aqabi. Wa fil ma'na tanakirati li annahu sya'un jildi. Fatakunu li kulli asadin ra'aitahu hadha zamatun mukbilan. Kemudian isim alam yang kedua dari isim alam jenis yaitu man isim udi'a yang dibuat sebagai nama isim dan ajenah untuk satu jenis tertentu semacam usama adalah isim jenis untuk asal, untuk semua singa untuk alam adalah isim jenis untuk faklah, faraduk doa jenis untuk segala. Umi Aryatin, Umi Aryat adalah jenis nama untuk semua jenis akrab kalajengki. Wow, bermakna dalam isim jenis isim alam jenis ini secara makna dan nakirah seperti isim nakirah. Li'annahu sya'i'un bijinsi. Karena isim alam jenis ini sya'i' luas cakupannya. Jenis ini mencakup semua jenisnya, tidak mencakup, tidak hanya khusus untuk person atau anggota jenis tertentu. Oleh karena itu kau katakan untuk setiap singa yang kau lihat, kau bisa katakan hadza usama. Ini adalah seekor singa mukbilan sedang menghadap kemari. Wa yaqsimul alamu aidan ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Wa yaqsim dan terbagi al-alam isim alam aidan juga menjadi tiga. Pertama disebut isim, kunyat dan lakab. Fal ismu kama matanna kazaidin wa usamata. Wal kunyatu ma sutira fi adin al umi ka abi bakrin wa umi kultumin wa abil harf lil asadi wa umi iryatin lil akrab. Maka isim adalah sebagaimana yang telah kami contohkan, nama orang bernama Zaid, Usama, Muhammad dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kunyah. Ada segala nama yang sutira diawali dengan kata-kata afin atau umi. Demikian juga diawali dengan kata-kata ibnun, bintun, amun, dan seterusnya. Baik kunyah tersebut untuk alam syaksi, baik untuk alam syaksi semacam Abu Bakar dan Ummu Kulthum. Ini alam syaksi. Abu Bakar alam syaksi untuk mudakkar, Kultum alam syaksi untuk man. Atau kunyah tersebut untuk alam jinsi semacam sebutan Abul Harf maknanya adalah asad, singa, dan Umi Iryat maknanya adalah kalajengki. Abu Sya'ar maknanya rambutan. Abu Syauq maknanya durian. Walakabu ma'as arabi rif'atin musallamu ka zainil abidin au bi du'atihi tabattah wa antin na'fah. Walakab yang ketiga adalah lakab. Lakab adalah nama asy'ar yang menunjukkan Birif ati musamma mutak bujinya orang yang bernama ini. Contoh gelaran dengan Zainul Abidin, perhiasannya para ahli ibadah. Ini lakab yang diberikan kepada Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, anaknya Husain radhiyallahu anhu. Dia digelari dengan Zainul Abidin atau Zainul Abidin karena demikian kencengnya dalam beribadah, seorang abid, seorang yang gemar beribadah. Dan tidak selayaknya menjadikan lakab menjadi isim, dan tidak selayaknya dibalik hal-hal yang lakab menjadi isim. Karena lakab itu gelaran untuk memuji atau mencela seseorang, jadi bukan isim. Maka akan jadi kacau, karena lakab juga mungkin isim. Au bidu'at, au bidu'atihi atau terkelahnya seseorang. Macam seorang digelar dengan batok, angsa, wa anfinakok, digelar dengan anfinakok, hidung unta, untuk menghina. Wajistama'a al-ismu wal-laqbu wajibat ta'khirul laqabi fil aqsahi. Dan jika berkumpul ada ism dan ada laqab, maka wajib meletakkan laqab di posisi belakang, yaitu sesudah ism fil aqsah menurut bahasa yang paling fasih. Contoh, ja'a zaidun zaidul abidin. Tidak boleh ja'a zaidul abidin zaidun. Wa yakunu al-laqabu tabi'an li ismi fi i'rabihi. Wa yakunu laqab dan laqab itu tabi'an jadi tabi' untuk ism dalam i'rabnya dengan status badal atau bayan. Status dan jika tabi', maka statusnya apa? Na'am bukan ini. Sejauh ini statusnya badal atau akad bayan. Ila idza kana mufradaini fa yajibu idafatul ismi ila al-laqabi. Nahnu sa'idu kursin. Kecuali jika kedua nama tersebut aslinya adalah mufradaini, dua nama tunggal. Saya ibu maka wajib mengidolakan isim kepada lakab. Sa'id Kursin. Maka yang dipilih di sini, jika ada nama atau nama dan lakab itu dua-duanya mufrad, kalau tadi kan Zainul Abidin didobah, maka Zaidun Zainul Abidin, maka Zainul Abidin dijadikan sebagai badal. Tapi kalau dua-duanya mufrad, maka di sini dikatakan ya ibu wajib untuk diidofahkan. Wala tertiba baina kunyati wal ismi wala baina kunyati wal laqabi. Dan tidak ada urutan untuk kunyah dengan isim. Maka bisa aku Abdi Rahman Muhammad atau Muhammad aku Abdi Rahman. Tidak ada urutannya, boleh dibulak-balik. Wala baina kunyati wal laqabi. Dan juga tidak ada urutan antara kunyah dan lakab. wa yaqsimu al-alam al-aidat ila mufradin wa muakkadin. Wa yaqsim dan terbagi isim alam aidat juga menjadi dua, isim alam mufrad dan isim alam muakkad. Kal mufradu tazaydin wa hindin. Contoh isim alam yang mufrad adalah Zaid dan Hindun. Kemarin yang telah lewat, Hindun itu yang di asal itu dijadikan nonok munasofi. Wal murakab salah satu aksan. Contoh yang murakab itu ada tiga macam. Boleh jadi murakab idofi, murakabun idofiyah. Wakaf itu di akhirnya terpisah dengan muda dan mutasilah. Contohnya Abdullah, Abdul Mimin muda, Allah yang mutasilah atau Abdi Rahman. Nah, secara mutanimah dikatakan definisi Wakaf itu di kulismaini nazala sanihuma manzilat at-tanwin mimma qablahu. Murakab idofi adalah dua nama, nama-namanya yang kedua itu diposisikan sebagaimana tanwin bagi nama yang pertama. Murakab idofi adalah sesuatu yang terdiri dari dua isim. Isim yang kedua itu distatuskan bagi tanwin bagi isim yang pertama. Wajami'ul kuna, demikian pula semua kunya. Semua kunya itu mudhaf. Makunya itu murakab idofi. Maka maka nama yang kedua statusnya majrur dengan selalu majrur tetap sebagai mudhafil. Sedangkan nama yang pertama tergantung amil yang ada. Kemudian murakab masji. Yang kedua adalah murakab masji. Murakab masji, kemana telah kita sebutkan definisinya, yaitu setiap dua isim yang kedua distatuskan sebagaimana tak taknis untuk yang pertama, macam tak lebat dan hatro mau serta sibawai. Dan sibawai ini ada ulama yang menyatakan dia i'rabnya i'rab mu'rab dengan i'rab mamdhar min shafi, dan ada yang menyatakan dia adalah mabni ala kasr. Di sahih tamimah dikatakan di bawah itu bunyi ala kasr ala al-afsahu lughatain. Di bawah itu mabni ala fatah menurut cara baca yang paling fasih dan dua cara baca yang ada. Dan kerja yang lain menjadikannya Ti'rab makhluk minasafi atau Ti'rab minasafi. Kemudian yang ketiga, isim murakab yang ketiga adalah murakab isnadi. Definisinya adalah dua kata yang satu dimusnadkan atau disandarkan pada yang lain. Artinya ada yang jadi subjek, ada yang jadi musnad ilai, ada yang jadi musnad. Semacam baraka naharu, di situ dia berarti naharu. Tapi di sifat jenisnya, kalau mutam memang dikatakan di sifat silah, koknya itu difangka. Atau berarti yang depan, kok yang depan. Baraka naharu, sungguh cantik lehernya. Atau baraka itu fi'il. bagus apa nahruhu belajarnya. Ada seorang bernama Taroko Nahruhu. Maka ini nama dengan mu'akab isnadi. Wa syaqqa qarnahu. Atau seorang yang punya nama syaba qarnahu. Syaba artinya bercampur, qarnahu rambut kepalanya. Ada yang hitam, ada yang berwarna. Ada orang namanya syaba qarnahu. Ini nama Isnadi. Kemudian berikutnya pasal tentang isim isyarat, ismul isyarat. Dan isim isyarat itu adalah salah satu dari isim mubham. Jadi disebut dengan nama isim mubham. Isim mubham itu dua. Isyarat dan isim mausul. Isim isyarat adalah salah satu disebut juga isim mubham. Sampai isim mausul, isim mausul juga disebut isim mubham. Mubham artinya tidak jelas. Isim isyarat disebut isim mubham karena makna yang sangat umum, sangat luas. Dan karena isim ini bisa digunakan untuk ditujukan untuk semua jenis dan semua persoal, sangat luas sekali sehingga dia tidak jelas, maka disebut isim mubham. Ismul isyarati ma wudi'a li musyarin ilaihi wa huwa dha' lil mufrad al mudzakkari wa dhi bi wa dhihi wa thi wa tihi wa ta lil mufradat al muannasati wa dha' lil muthanna al mudzakkari fi halati raf'i wa dhaini fi halati nasb wa jarri wa tani lil muthanna al muannasi fi halati raf'i wa dhaini fi halati nasb wa jarri وللجمعي مذكرا كان أو معنسا أولئي بالمد عند الحجازيين وبالقصر عند التميميين. اسم سارة adalah ما اسم udia yang dibuat لمشار إليه untuk menunjukkan sesuatu yang tidak diisyaratkan, yaitu da untuk mufrad mudzakkar, di, dihi, titi, tihi dan tak untuk mufrodah mu'anasah, zani untuk musana mudakar dalam kondisi rofak, dan zaini dalam kondisi nasab dan jek, tani untuk musana mu'anas dalam kondisi rofak, dan taini dalam kondisi nasab dan jek. Sedangkan walil jam'i untuk jamak baik mudakar atau mu'anas, maka digunakan ula'i. Nah, ulai ini cara bacanya bil mad indal hijaziyin. Itulah mad menurut lughahnya ahli Hijaz. Menurut bahasanya orang-orang Hijaz. Maksudnya di sana dikatakan bi hamzatin maksuratin fi akhirih. Dengan hamzah maksurah yang dikasrah di akhirnya. Indal hijaziyin untuk ijazi menurut lughahnya al-hijaz. Wabil qasri dan dengan dibaca pendek indal tamimiyin menurut lughah suku tamim atau kabilah tamim. Artinya dibaca bila hamzah di akhirnya. Baca tanpa hamzah. Ula wa yajuzu turuluha at-tanbihi ala asma'il isyarat. Yang isim isyarat itu aslinya tadi za, zi, zihi, ti, tihi, ta. Isim isyaratnya ini. Sedangkan hadha, hadihi, haknya itu untuk isim isyarat. Wa yajuzu dan boleh turuluha, ingat cuma boleh, tidak harus. Orang bisa isyarat dengan zat. Orang bisa isyarat dengan zi atau zihi. Ya jus, boleh kemasukan hak tanbih. Hak yang berfungsi untuk tanbih, menarik perhatian. Ala asma'i isyarat untuk isim-isim isyarat. Hingga semula zat diberi hak tanbih menjadi hadha. Zihi diberi hak tanbih menjadi hadihi. Zani diberi hak tanbih menjadi hadani. Jadi hadaini. Tani jadi hataini. Taini jadi hataini. Kemudian ulai jadi haulai. Ini diberi hak tanbih. Dia disebut hak tanbih karena fungsinya adalah litan bil mukhatab ala mayul fa ilaihi wa izalatul lizalatul ghufati. Disarat dikatakan diberi hak tanbih karena dia fungsinya untuk mengingatkan atau menarik perhatian orang yang diajak bicara akan apa yang akan disampaikan dan berfungsi untuk menghilangkan kelalaiannya. Jika dia sibuk dengan yang lainnya, maka hak tanbih ini supaya menghilangkan kelalaian dia agar memperhatikan hal ini. Kemudian idza kana al-mushar ilaihi ba'idan al-haqqa ismal isyarati kahfan harfiyatan. Tatasarrafu tasarrufan kasi al-ismiyati bihasabil mukhatabi. Wa idza kana tadzika sesuatu yang ditunjuk itu ba'idan letaknya jauh, al-haqqan maka bisa engkau tambahkan pada isim isyarat itu kapan hasiatan tak yang tetapnya hal tata sarap dia bisa berubah-ubah sebagaimana perubahan kaf ismiyah kaf yang berstatus isim bihasa fil mukhatab tergantung siapa mukhatabnya dan berapa jumlahnya. Jika mukhatab yang mudzakkar, mufrad mudzakkar, dzakkar. Mufrad yang mu'annas, dzaki. Jika dua orang, dzaku. Jika banyak orang, jika dua orang, dzakuma. Jika banyak orang, dzakum. Jika perempuan banyak, dzakunna. Itu digunakan juga untuk baik atau menjadi itu dalam bahasa Indonesia. Atau kalau cuma tadi za, hada itu dimaksudkan dekat. Ini diberikan itu untuk supaya maknanya menjadi itu. Nah, ka dalam isim isyarat ini statusnya adalah haram. Bagaimana kemarin saya telah kita singgung, ini statusnya adalah haful kitab. Dia huruf, bukan domir. Domir isim. Ini adalah tanya statusnya adalah haf yang berfungsi untuk menunjukkan berapa jumlah orang yang tidak bicara dan apa jenisnya, udara atau muanas. Nah, kenapa kaf ini ditegaskan oleh para ulama nahwu sebagai haf bukan isim? Ada penjelasannya di sarahnya. Nah, kaf ini dinyatakan adalah harf. Li'annaha law kana isman lakana laha mahalun min al-i'rab. Karena seandainya ka ini ada statusnya isim, maka konsekuensinya harus punya status dalam i'rab. Jika dia domir, maka domir itu juga irab, irab dan irab mahal, ya kan? Maka akan ada pertanyaan, jika ini dikatakan sebagai kaf domir, maka mahalnya apa? Mahfuk, mahrofah, mahnasuk atau mahal jer? Dan jelas tidak ada mahal untuk ini. Binti fa'il amil kan tidak ada amilnya. Dan supaya untuk kemudian punya i'rab mahal, maka terus ada amilnya. Dan tidak ada amil untuk itu. Oleh karena itu, maka pilihan untuk dikasih nama kaf dhamir itu pilihan sulit. Oleh karena itu, kemudian para ulama menjelaskan kaf dalam isim besar itu statusnya adalah haf. Wa yajuz an tazida qablah alaman, dan jika dia untuk isyarat baik dan diberi kaf, maka yajuz boleh an tazida kau tambah sebelum kaf itu lam. Dan lam ini fungsinya adalah zaidatan fil bu'di, untuk juga menunjukkan jauh. Kalau kaf tadi untuk menunjukkan siapa dan berapa orang yang diajak bicara, maka dan samping untuk menunjukkan jauh punya dua fungsi, maka lam itu untuk menunjukkan jauh. Dijelalah ala budi, menunjukkan jarak yang jauh. Dan boleh ada lam di sini dengan syarat yang ditunjuk adalah mufrad dan tidak ada hak tanbih. Sekedar contohnya, dan jika tidak ada haknya, jadi lam itu bisa ditambahkan pada k dalam isim isyarat dengan catatan dengan dua syarat. Yang pertama, musyar ilahnya, sesuatu yang tidak ditunjuk itu mufa', dan yang kedua, di isim isyarat tersebut tidak ada hak tanbih, maka tidak boleh mengumpulkan hak tanbih dengan lam. Dalika, dalikuma, dalikum, dalikunna. Ini semua memenuhi persyaratan sesuatu yang ditunjuk itu tunggal dan tidak ada hak tanding. Oleh karena itu, keterangan selanjutnya, wala tadkhulu alam fil musanna wala fil jama'i. Lam itu tidak bisa masuk dalam isim isyarat jika al-musyaru ilaihi, jika benda yang ditunjuk itu jumlahnya dua atau jumlahnya jamak, sehingga tidak ada isim isyarat bunyinya ghani lakuma likuma. Lam yang berada kasarnya galika li kan. Maka tidak ada, misalnya kalau bendanya dua, dan ini benda yang diisyaratkan musyar ilahnya dua, ini tidak bisa kemudian dimasuki lam. Jadi ini dikuma, tidak ada atau tidak boleh. Walau jam'i tidak pula boleh dalam jamak. Namun tidak boleh untuk jamak itu filu roti man menurut cara baca orang yang mematkan. Tadi apa? Kan isim isyarahnya ulai. Di mat itu maksudnya ada diakhiri dengan hamzah yang dibaca kasor, yaitu lughahnya hijaziyin. Maka menurut lughah jaziyin, maka tidak boleh ada lam untuk isim isyarat dalam keadaan itu yang diisyaratkan atau musyar ilahnya itu jamak. Sehingga tidak ada menurut lughah jaziyin, tidak ada isyarat ulai, maka tidak ada isyarat ulai. Ulai itu artinya musyar ilahnya benda yang ditunjuk itu jamak. Kemudian dikasih kaf kita, kemudian dikasih lam lita, tidak ada. Atau ulai likumah, atau ulai likum. Sedangkan menurut lughah tamimi yang tidak mematkannya, maka disyarat dikatakan untuk yang mengkafir yaitu lughah tamimi, maka ada yang memakai lam dan ada yang tidak pakai lam. Maka kalau di lughah tamimi boleh pakai lam, boleh biasa, ya tidak pakai lam juga biasa. Ada dua pilihan. Wa inna mata tukulu fi halatil bu'di al-kahu. Wa inna mata hanyalah tukul yang masuk pada isim isyarat fi halatil bu'di untuk menunjukkan jauh adalah al-kahu, kahu saja. Nahu dhanikuma, tanikuma, ulaika. Jika dia musana dan jamak, ya, dia musana dan jamak dan hendak menunjukkan al-bu'ad, menunjukkan jauh yaitu itu, maka cuma diberi kaf saja untuk yang musana dan jamak. Maka tadi kita katakan persyaratan masuknya lam untuk isim isyarat yang pertama mufrad, musyar ilahnya benda yang ditunjuk itu tunggal. Karena jika bendanya musana atau jamak, maka cuma diberi kaf saja. Wa kadzalika la tadkhulu 'ala al-mufrad idza taqaddamahu ha tanbih. Demikian pula lam itu tidak boleh masuk kepada mufrad, kepada mustaqilah mufrad, jika benda yang ditunjuk adalah tunggal. Jika isim isyaratnya itu tanpa jamak didahului hak tanbih, semacam hadza, maka hadza ini yang ditunjuk mufrad, namun tidak ada hak tanbih, maka tetap tidak boleh diberi lam. Fa yuqalu fihi halatil bu'di hadza, maka tidak boleh dikatakan untuk makna itu, untuk menunjukkan jauh, hadza. Atau fayuqal, atau dikatakan tidak boleh dimasuki lam. Maka jika kemudian hadza itu tidak boleh dimasuki lam, boleh kalau kemudian dimasuki ka. Fayuqal fihi fi halatil bu'di hadza. Maka ringkasnya lam itu boleh masuk pada isim isyarat dengan dua syarat. Yang pertama, musyar ilahnya benda yang ditunjuk itu tunggal. Kemudian tidak didahului hak tanbih. Maka keterangan ini dari awal fasal sampai hadza ini mengisyaratkan bahasanya isim isyarat menurut penulis itu ada dua macam. Isim isyarat untuk menunjukkan dekat lidalati alal kubi, menunjukkan dekat, dan yang kedua isim isyarat yang menunjukkan jauh, lidalalah alat bukti. Dan ini pendapat sebagian ulama nahwu, mengatakan bahwa isim isyarat itu cuma dua. Di antaranya adalah pendapatnya Ibnu Malik dalam Alfiyah. Dan ini menjadi pendapat jumhur ulama nahwu. Karena jumhur ulama nahwu membagi isim isyarat menjadi tiga, menunjukkan dekat, jauh, dan tengah-tengah antara dekat dan jauh. Itu kalau jumhur ulama nahwu. Maka kalau jumhur membagi isim isyarat menjadi tiga, yang pertama qurbi, menunjukkan dekat. Waya al-mujardah minal qabalah, dekat, yaitu isim isyarah yang tidak mengandung kaf dan tidak mengandung la. Dekat. Sedangkan yang kedua adalah bu'di, menunjukkan jauh, yaitu isim isyarah yang bergandeng dengan kaf dan la. Bergandeng dengan kaf dan la itu jauh. Kemudian yang ketiga adalah yang tengah-tengah, yang jauh tadi bergandeng dengan kaf dan la, asal bukan busana. Kalau untuk mutana maka dengan kaf dan nun. Kemudian yang tengah-tengah wusta, isim isyarah wusta adalah isim isyarah yang ada yang pakai kaf saja tanpa la. Yang pakai kaf tanpa la senyata jadi daka dan buma dan seterusnya, maka itu statusnya menurut jumhur ulama lahu adalah isim isyarah wusta, untuk menunjukkan benda yang tidak dekat, tidak pula terlalu jauh, namun dinilai tengah-tengah antara dekat dan jauh. Itu jumhur ulama nahwu membagi isim isyarah menjadi tiga. Yang kurba tadi tanpa kaf, tanpa lam, mujarodah minal kafalah. Yang buddha itu yang mukaronah dihima maka una sedangkan yang musta bilkaf wahdah. Ya, wa isyaru ila al-masalil dharifi fi huna aw hahuna. Nahu inna hahuna qa'idun. Wa ila al-masalil dharifi fi hunaka aw hahuna la. Aw hunalika aw hanna aw hinna aw thamma. Nahu wa idza ra'aita thamma ra'aita. Iman wa mulkan jariah. Wa isyarat dan isyarat untuk tempat yang dekat, maka dipakai guna atau hakuna. Contoh perkataan dari Israel kepada Nabi Musa, inna hakuna fa'idun, kami di sini saja duduk-duduk. Wa ilal makan al-ba'id, dan untuk mengisyaratkan tempat yang jauh, maka digunakan guna. Ka di situ untuk mengisyaratkan jauh. Wa atau ha hunaka, hunalika, hanna, hunna, atau thamma. Maka firman Allah, wa idza ra'aita thamma ra'aita. Na'iman wa mulkan kabira. Jika engkau melihat pertama di sana, jadi surga, maka engkau akan lihat kenikmatan dari kerajaan yang besar. Maka ini huna dan hahuna untuk dekat dan hunata atau hahunata untuk jauh. Ini menurut pembagian yang membagi menjadi dua. Kalau aslinya kan enggak alif. Kemudian kalau ketemu lam dan ta, maka aturan ilahinya kan tak alif. Peraturan dalam ilahi dengan tak. Nah, ini huna sama hu tadi ini adalah menurut pembagian yang bagi isim isyarat jadi dua. Adapun jika mengikuti pendapat jumhur ulama nahwu yang bagi menjadi tiga, maka untuk tempat yang dekat maka memakai huna. Jika kemudian mutawasin pertengahan maka pakai huna tak. Jika tempatnya jauh maka huna lika. Itu kalau menurut pembagian jumhur. Maka tempat yang dekat pakai huna untuk mutawasin memakai huna. Untuk hunalika. Maka huna tanpa kak tanpa la tuntutkan. Untuk yang jauh itu dengan kak dengan la hunalika. Untuk yang tengah-tengah maka pakai kak tanpa la. Nah, kalau menurut pembagian yang berjumlah dua, maka gunata itu lintai. Satu, maka lintai. Kemudian kita masuk pasal isim mausul. Al-ismu al-mausul maftaqara ila silati wa'aidi wa huwa dhabani nasun wa mushtaqa. Isim mausul adalah isim yang membutuhkan silah mausul dan membutuhkan akhir. Apa itu? Nanti akan dijelaskan. Wawadur bali, dan isim mausul itu ada dua macam. Ada yang nafsun, isim mausul yang naf. Artinya maknanya cuma isim mausul, tidak mungkin punya makna yang lain. Yang kedua adalah mustaq. Itu bisa dimaknai dengan makna isim mausul, bisa dimaknai dengan isim yang lain. Mungkin bisa isim mausul, bisa isim istifham. Misalnya maka ada yang nas, ada yang cuma fungsinya sebagai isim mausul, dan ada yang mustaq yang punya fungsi sebagai isim mausul atau bukan isim mausul. Panas itu sama niatu al-fadil. Untuk nas, maka nas ada 8 kata. Alat untuk mufrad mudzakkar, alat untuk mufrad mu'annata, aladani untuk mutanna mudzakkar, alatani untuk mutanna mu'annat, dan pensirofa. Aladaini dan atau alataini untuk kondisi nasab dan jer. Ada al-ula dan al-ladina dengan ya secara mutlak untuk jamak mudzakkar. Waqad yuqal, akan tapi ada pula yang berpendapat yang mutlak di sini berarti rofa nasab dan jernya itu pakai ya. Waladani fil ya mutlaqan, dan aladani untuk dengan ya mutlak, baik rofak, mansub ataupun jar, lijam'il mudzakkar atau jamak mudzakkar. Maka jikol akan tapi ada yang berpendapat untuk rofak al-laduna, pakai al-laduna fil-wawi fi halati rofni, dalam kondisi rofak. Sedangkan al-lazina itu cuma untuk kondisi nasab atau jar. Yang memakai al-laduna itu adalah lughatu ukail wa hudail, nama kabilah Arab. Kabilah Hudail sama Ukail. Itu yang memakai al-laduna. Imam Syafi'i belajar lughah 10 tahun bersama suku Hudail. Mereka memadam kemana pergi, Imam Syafi'i ikut pergi selama 10 tahun untuk belajar lughah yang lughah Arab yang fasih. So, setelah itu dia menekuni fikih dan hadis. Telah belajar lughah 10 tahun. Jangan main-main. Setelah belajar lughah 10 tahun bersama suku Hudail, dia ikut mereka belajar secara praktis, mendengarkan mereka bicara macam-macam, mendengarkan mereka hidup Badui yang suka berbeda-beda, mereka ikuti. Dan ketika itu lughah sudah rusak, dan yang asli itu, yang fasih itu lughahnya orang-orang Badui, kayak Imam Syafi'i bergabung dengan mereka, yang dia sudah beli suku Hudail, kabilah Hudail selama 10 tahun. Sehingga jadi perkataan Imam Syafi'i itu adalah hujjah dalam masalah lughah, karena ilmu beliau dan pelajaran serius tentang bahasa, maka kata Imam Syafi'i demikian itu mana dan demikian itu muktamad. Nah, itu kata Imam Syafi'i tentang masalah bahasa itu diakui. Jadi Imam Syafi'i mengatakan tidak ada itu maknanya seperti itu, maka oleh beliau katakan itu diterima dan diakui dan dipakai. Meskipun Imam Syafi'i itu hidup di masa yang dinilai bahasa Arab itu sudah rusak, sudah mulai rusak, sudah tidak lagi murni. Kan tapi Imam Syafi'i itu terkecualikan. Nah, terkecualikan karena tinggal di suku Hudail selama 10 tahun untuk belajar lughah. Al-laduna itu lughahnya suku Hudail dan Ukail. Wallahi wallahi wikol, dan ada yang mengatakan al-lawati untuk jamak mu'annas. Waqat tuhdab, dan terkadang tuhdab dibuang ya'uha ya'nya, sehingga cuma bacanya jadi al-la'i tanpa ya, al-la'i tanpa ya, al-lawati tanpa ya. Contohnya adalah alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu. Segala puji milik Allah yang telah memberikan janji yang benar kepada kami. Yang adalah ada alladzi. Qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Dan sungguh Allah mendengar ucapan seorang perempuan yang membantahmu, mendebatmu tentang suaminya. Ini ada al-lati. Dan ada al-lazina dalam ayat wal-lazani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa'intabawa aslaha fa'aridu anhuma, di surat An-Nisa. Dan perempuan dan orang-orang yang ya'tiyaniha minkum, melakukan perbuatan keji di antara kalian. Di sini ada al-lazani si musul. Rabbana arinal lazina adallana Bayarok, kami tunjukkanlah kepada kami orang-orang yang menyesatkan kami. Ada al-latina. Wal-latina ja'u min ba'dihim, yaquluna rabbana aghfir lana wa liikhwanina alladziina sabaquuna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka ada alladziina wala ya'isna min al-mahyid, dan perempuan-perempuan yang sudah putus asa dari haid, artinya menopause. Wala ya'tina al-fahisata, dan perempuan yang melakukan perbuatan yang keji, maka ada alladzi. Wal mustarafu sittatu al-fadhil, sedangkan isim mausul mustaraf itu ada enam. Man, man, maka man itu boleh jadi isim mausul, boleh jadi isim tan, boleh jadi isim istifha, maka dia banyak, maka disebut mustaraf. Kemudian juga man wa ayun wa al, mungkin juga al. Al itu ada al ditakrif, ada ditakrif, dan ada al mausul. Maka dia mustaraf. Ada al itu ada takrif, untuk membuat makrifat. Dan ada al mausul, maka dia mustaraf. Dan du, du itu ada yang maknanya sahih, dia menjadi asmaul sita, ya. Dan ada du yang maknanya si mausul, maka dia mustaraf. Fahadhi sittatu tutlaku ala al-mufradi wal-musana wal-majmu'i al-mudakari min dalika kulihi wal-mu'annati. Fahadhi sittat, enam kata ini tutlak digunakan untuk mufrad, ya mufrad pakai man, memusana, musana, musana juga pakai man, majmu' jamak juga pakai man. Maka di sisi ini juga mustaraf juga. Al-muzakar min dalika kulihi, baik muzakar dari itu semua, wal mu'anas ataupun mu'anas. Dan di sedikit dijelaskan, watusta'malu man lil'aqil, watusta'mal dan digunakan man lil'aqil untuk al-aqil, yang berakal, untuk orang yang memiliki atau yang memiliki akal. Akan tetapi ini perkataan yang dikritik di Sarah Kutanima, Sarah Kijania, kata-kata lil akhir dikritik dengan dikatakan al-aula lil akhir. Al-aula istilah yang lebih tepat atau adalah bukan lil akhir namun lil akhir, untuk sesuatu yang bisa diberi ilmu atau sesuatu yang memiliki ilmu. Kenapa? Karena man itu digunakan untuk Allah, juga digunakan untuk Allah, dan Allah tidak disifati al-aqil, akan tetapi disifati al. Tidak disifati dengan akal, akan tetapi disifati dengan ilmu. Maka bisa agar dia bisa mencakup semuanya tanpa ada nanti untuk Allah ada pengecualian atau ada pemahaman lebih dalam yang maha rumit. Dikatakan aja man itu lil'aqil, lil lil'alim, biar tidak bermasalah ketika mendapatkan man yang digunakan untuk Allah. Maka dikatakan al-aula lil'alim. Wama dan ma itu lebih akhir untuk yang tidak berakal, juga dikomentari sama al-ahsan lebih yang lebih bagus dikatakan lebih tidak alim. Takulu fiman yujibuni man ja'aka wa man ja'aka wa man ja'aka wa man ja'ana ja'anaka waman ja'uka waman ji'naka. Ja'ata ya, waman ja'ataka waman ja'uka waman ji'naka. Maka penggunaan man contohnya yujibuni man ja'ata, aku kagum dengan orang yang datang kepadamu. Aku kagum kepada man ja'aka, orang yang dia perempuan itu datang kepadamu. Ja'aka, dua orang itu datang kepadamu. Ja'aka, dua perempuan itu datang kepadamu. Ja'uka, mereka laki-laki datang kepadamu. Ji'naka, banyak perempuan datang kepadamu. Watakulu fima jawaban liman qala laka ishtaraitu himaran au atanan au himaraini au atanaini au humran au utunan. Contoh mas, mas, engkau katakan untuk mas ketika mengomentari orang yang berkata kepadamu, aku membeli seekor himar atau atan. Atan itu himar betina. Atau dua himar, atau dua atan, atau banyak himar, atau banyak atan. Maka engkau komentari, yujibuni mas karaitaku. Jika itu adalah himar, aku kagum dengan yang kau beli, himar yang kau beli. Atau mashtaraitaha, kalau atan maka mashtaraitaha, atan himar betina yang kau beli. Wa mashtaraitahuma wa mashtaraitahum wa mashtaraitahunna. Kita digunakan untuk misalnya himar dan atan. Waqad yukasu dhalika fatusta'malu man li ghairil 'aqil nahwu faminhum may yamshi 'ala batnih wa tusta'malu ma lil 'aqil nahwu man manaka an tasjuda lima talab bi yadayya. Waqad terkadang yukas dibalik fatusta'mal, maka digunakan man untuk ghairil 'aqil atau ghairil 'alim. Faminhum, maka di antara mereka yaitu binatang, man yamshi, ada yang berjalan pakai perutnya pula misalnya. Ini pakai man padahal untuk ular atau untuk binatang. Batu stakmas dan terkadang dipakai malil akil untuk al akil atau al alim. Contohnya ma mana akawa iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud pada Adam. Ma kalak subiya jaya, satu makhluk yang kuciptakan dengan dua tanganku. Wa arba'atul baqiyatu tustamalu lil aqli wa ghairihi taqulu bi ay yu'jibuni ayyun qomat wa ayyun qomat wa ayyun qoma wa ayyun qomata wa ayyun qamu wa ayyun kunna sawa unkana arba'imu aqilan aw hayawanan. Sedangkan empat sisanya digunakan untuk akil boleh atau al-alim boleh, wa ghairil alim atau ghairil akil tidak boleh. Misalnya ayub, aku kagum dengan yang berdiri laki-laki, perempuan satu, dua laki-laki, dua perempuan, kamu laki-laki banyak berdiri, kumna perempuan banyak berdiri. Ini boleh cuma pakai ayun, baik al-qa'im yang berdiri itu akhiran berakal atau hayawan yang adalah hewan. Ya, demikianlah yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.